salah udah bahati ibu maroto ingkun si badan diri ku salah udah bahati ibu maroto ingkun si badan diri janji mengalah udah menyesali diri kehilangan diri denaiku engkau hilang carilah ganti walaupun indah nan kasarupo nan kau hilang carilah ganti walaupun indah nan kasarupo I'm not afraid.